الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa Nabi kita yang mulia diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Di antaranya dijelaskan oleh Ibnu Katsir bahwa orang yang ingkar kepada Allah sebelum umat Nabi Muhammad itu langsung diadab, namun pada zaman sekarang sebagai bentuk rahmatnya adalah adabnya tertunda. Ya. Namun ingat ayat lain mengatakan wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira walakinna atharun nasi la ya'lamun. Tidaklah kami utus engkau kecuali untuk semua manusia yang memberikan kabar gembira dan peringatan, tapi banyak manusia tidak tahu. Maka di sini pembahasan kitab yaitu Ad-Da'wah Dawa, saya masih menyampaikan beberapa hadis yang terkait dengan memberikan peringatan, ya. Karena Ibnu Qayyim al-Jauziyah beliau membawa, ya, yaitu dialog seseorang dengan Al-Hasan al-Basri. Saya ulang beberapa kali, yaitu kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa sa'ala rajulun al-hasana faqala ya Aba Sa'id kaifa nasna'u bimujalasati aqwamin yukhawifunana hatta takada qulubuna tatiru. Ada seorang bertanya kepada Al-Hasan al-Basri, dia berkata, wahai Abu Sa'id, bagaimana atau apa yang harus kami lakukan ketika kami berada dalam majelisnya orang-orang yang senantiasa menakut-nakuti kami, ya, menakuti urusan akhirat, hingga apa, hati kami itu mau terbang, ya. Faqala, apa kata beliau, wallah la antashab aqwaman yukhawifunaka hatta tudrika amnan khairun laka min antashaba aqwaman yu'minunaka hatta talhaqakal makhawif. Apa kata Al-Hasan al-Basri, demi Allah, engkau duduk bersahabat bersama dengan orang-orang yang senantiasa menakut-nakuti kamu hingga engkau dapatkan keamanan kelak di akhirat, tentunya lebih baik daripada engkau bersama orang-orang yang memberikan rasa aman. Ah, tenang saja, gak ada masalah itu. Itu kan sunnah, gak ada masalah, ini begini, gak masalah. Sampai kamu nanti akan menjumpai rasa takut, ketakutan-ketakutan. Nah, dari ini, ya, dari dialog ini, ada memang at-targhib wa at-tarhib, ada basyiro wa nadhiru. Ya. Tapi kalau salah dalam at-targhib atau basyira, masuk kepada ranah merasa aman tadi. Ya. Dari apa? Dari makar Allah Ta'ala. Merasa aman dari kesyirikan, merasa aman dari bid'ah, merasa aman dari maksiat. Sehingga apa? Sudahlah, itu urusan tobat, urusan umur 60 tahun ke atas. Itu diamankan. Oh, enggak apa-apa, Allah Maha Pengampun. Ya. Ya. Bahkan ketika ditanya, apa yang membuat kamu itu ya begitu mudah melakukan perbuatan dosa? Ya, karena Allah Ta'ala Maha Mulia. Ya. Maha Mulia. Ya. Tertipu. Ya. Ya ayuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim? Wahai manusia, apa yang membuat kamu tertipu? Gharraka bi rabbikal karim? Dengan Rabbmu yang Maha Mulia. Loh, kok kita iftar? Iftar, apa iftar itu? Iftirar itu, tertipu. Justru tertipu dengan menyikapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyikapi apa? Ya. Maha murahnya Allah Ta'ala, Maha ampunnya Allah Ta'ala. Sehingga apa? Mudah berbuat dosa dengan alasan bukankah Allah Ta'ala Maha Pengampun. Makanya Raja bertanya, ya ayuhal insan, ya ayuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim? Wahai manusia, apa yang buat kamu terkecoh, tertipu dengan Tuhanmu yang Maha Mulia? Apa jawabannya? Ya karomahu. Nah, seperti Ibu Kayu mengatakan pada halaman dulu, taltiro riba diljuhal, seperti tertipunya sebagian orang yang bodoh, biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah, ya ayuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka ya fa'adalak. Ya. Wahai manusia, apa yang buat kamu terkecoh? Apa yang ucapannya? Fayakun karomahu, ya kemuliaannya. Kenapa kamu kok mudah berzina? Yang tertipu. Betul, Allah mengampun. Tapi jangan sengaja berbuat dosa. Nah, orang yang seperti ini, sudahlah kamu jangan khawatir. Ya, kamu ini masih banyak amal baik. Ya, kalau sedikit-sedikit salah, gak ada masalah. Ini tertipu. Ini adalah kalau duduk bersama orang seperti itu, dia memberikan rasa aman di dunia, tapi nanti kita akan berjumpa dengan ketakutan-ketakutan. Maka lebih baik duduk bersama, hati-hati loh kamu ya, ini syirik. Hati-hati loh kamu ya, ini bid'ah. Daripada enggak apa-apa, itu masih orang masyarakat masih awam, nanti lari dari kita, nanti begini. Ya ini. Kan agama satu rahmat. Rahmatan lil alamin. Tapi ingat, ayat lain mengatakan apa? Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira walakin atharan nas ila ilmu. Tidaklah kami utus untuk Muhammad kecuali untuk semua manusia, bukan hanya memberikan kabar gembira, tapi juga memberikan peringatan. Nah, kabar gembira kalau benar baik, tapi kalau salah menjadi terkecoh, tertipu. Makanya dialog tadi ya antara Al-Hasan Al-Basri ya dengan orang yang bertanya kepada beliau ya dijadikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah untuk apa? Untuk membawa banyak hadis yang sudah kita dengarkan bersama, meskipun minta maaf kepada para jemaah ya, sering terputus kajian kita kepada pemirsa Roja dan pendengar Roja ya, karena uzur yang ada. Kemudian apa? Kata orang ini, wahai Abu Said, bagaimana apa yang harus kami perbuat ya dengan orang-orang ketika kami duduk bersama mereka senantiasa memberikan rasa takut, yaitu memberikan ancaman, memberikan peringatan sehingga hati kami sampai mau terbang karena takutnya. Apa katanya? Lebih baik kamu duduk bersama dengan orang yang membuat kamu takut, memberikan rasa takut, peringatan, ancaman, syirik, ancaman, bid'ah, ancaman, maksiat, daripada dengan orang yang merasa aman. Wah, Allah itu Maha Mulia. Ya, ya ayuhan nas, Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, wahai manusia, apa yang buat kamu terkecoh dengan Tuhanmu yang mulia? Ya kemuliaannya itu. Ya, itu yang khawatir. Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Maha Baik. Lebih baik duduk bersama orang hati-hati loh. Adab Allah itu pergi. Masih lebih baik. Allah itu dibawalah ya. Hadis-hadis yang terkait dengan ancaman, sampailah pada hadis yaitu Ibnu Umar ya, dan hadisnya marfu sebagaimana Ibnu Qayyim mengatakan wa fil musnad aidan ajdi Umar yarfa'u man ta'azzama fi nafsihi au ikhtala fi masyiatihi laqiyallaha ta'ala wa huwa 'alaihi ghadban ya. Rawahu Al-Bukhari Wal-Hakim ya. Juga Ibnu Ahmad dan Ibnu Umar yang artinya barang siapa yang merasa agung pada dirinya, merasa besar ya, merasa agung atau dia sombong dalam berjalan, maka dia akan menjumpai Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala dalam keadaan marah. Ya, maka di sini kita jangan merasa sudah agung, sombong dalam berjalan. Ya. Wala tusair khaddaka linnas. Janganlah kamu apa? Memalingkan wajahmu pada manusia. Wala tamshi fil ardi maraha. Dan jangan jalan di muka bumi dengan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Surah Luqman ayat 18. Nah, ini. Dilarang kita untuk menyombong diri. Apa? Wala tusair khaddaka linnas. Tusair khaddak itu khaddak pipi. Kalau ngomong sama orang itu enggak ngeliatin. Karena remehin orang ini. Jadi merasa agung, punya kedudukan. Ini mah bawahan saya ini. Apa sih? Lah, wala tusair khaddaka linnas. Kamu jangan berpaling. Kalau ngomong sama kedudukan ke bawahan yang mentang-mentang orang miskin. Ya. Yeah. Memagungkan dirinya. Wala tamshi fil ardi maroha. Jangan berjalan jangan sepengkal bumi dalam badan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka dengan orang yang sombong. Ya. Sombong itu apa? Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan sesama manusia. Dan kalau kita menolak kebenaran, maka kita akan diremehkan sama Allah Subhanahu wa taala, akan dihinakan. Kalau kita menolak kebenaran. Dan kalau kita menolak kebenaran, sudah pasti kita akan meremehkan manusia. Bagaimana kita meremehkan Allah kebenaran? Ya, ketika menolak kebenaran berarti kan meremehkan Allah taala. Ya, ketika setan menolak perintah Allah, akhirnya meremehkan Adam. Itulah para jemaah sekalian. Maka kita dilarang, ya, sebagai hamba Allah, wa ibadur rahman la yamshuna ala wa ibadur rahman alladzina yamshuna ala al-ardi hauna. Hamba Allah ar-Rahman yang berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati. Maka di sini peringatan keras, ya, tentang apa? Tentang kesombongan. Nanti Allah Ta'ala akan marah ya. Allah Ta'ala akan memanggil orang-orang yang sombong ya, karena kesombongan itu merupakan selendangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya wa fi sahihain ya. Dan sombong ini para jemaah ya, sebelum saya lanjutkan, tentu penyakit yang sangat berat ya, itu adalah penyimpangan pertama yang dilakukan oleh makhluk yang bernama iblis, kesombongan itu ya. Wa idzul lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika kami mengatakan kepada para malaikat agar sujud kepada Adam, semua sujud kecuali iblis. Aba wastakbara, enggan dan istikbar. Istikbar itu apa? Sombong. Maka kufur itu ada macam, diantaranya kufur aba wal istighbar, kufur enggan dan sombong. Jadi sombong itu tahu kebenaran tapi menolak. Al-kibru ba'arul haq wa qabtun nas. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan sesama manusia. Menolak kebenaran, meremehkan Allah SWT. Kalau sudah meremehkan Allah, ya sudah, meremehkan manusia. Kalau kita sudah berani meremehkan Allah Ta'ala, sudah pasti berani meremehkan manusia. Kalau dia, orang seperti itu, memuliakan manusia, menghormati dan meremehkan manusia, pasti ada apa? Ada udang di balik batu. Kalau ada udang di balik batu kecil, ya ada batu di balik udang. Keinginannya benar-benar ada maunya, kelihatan. Ya, seperti ulama mengatakan, kalau ada orang tidak baik sama ibunya, sama orang tuanya, terus baik sama orang lain, itu sudah pasti gak beres. Pasti gak beres. Begitu pula kalau sudah meremehkan Allah Ta'ala dengan meremehkan, menolak kebenaran, ya sudah pasti meremehkan manusia. Ini para jamaah rahmat ya Allah. Ya. Ah, oleh karena itu jangan sampai-sampai Luqman berikan wasiat kepada anaknya, wala tusakir khaddaka linnas. Ya. Wala tamshi fil ardi maraha, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Surah Luqman ayat 18. Kamu jangan apa? Membuang muka pada manusia ketika bicara. Ya, ada orang bicara dengan orang itu tidak melihat. Kalau tidak melihat dia mungkin karena malu. Iya, tapi kalau tidak melihat maksudnya khaddak itu tidak apa? Berpalingan pipinya karena meremehkan. Ini apa ini? Ya, ini orang apa namanya? Ini enggak ada alasan kecuali apa? Karena merasa ta'adzama fi nafsih. Dirinya besar, ikhtala fi masyatihi, sombong dalam berjalan. Ini. Ada itu penyakitnya iblis yang pertama kali penyimpangan dilakukan oleh makhluk yang bernama iblis, yaitu kesombongan. Kemudian berikutnya dibawa oleh beliau fi sahihaini anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal musawwirina yu'adzabuna yaumal qiyamah wa yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Rawahul Bukhari Muslim. Dari Ibnu Umar juga beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang menggambar akan diadab pada hari kiamat. Kemudian dikatakan kepada mereka yang menggambar, yang melukis, ahyu ma khalaqtum, ya hidupi apa yang telah kalian ciptakan, ya, berikan nyawa kepada apa yang kalian ciptakan. Dalam ayat yang lain, la'anallah al-musawwirin, Allah melaknat orang yang menggambar. Itu menggambar apa? Menggambar makhluk hidup. Diberi peringatan kepada para pelukis. Sekarang maunya kan kebebasan. Itu enggak apa-apa. Jangan sampai mengikat dan membatasi kreativitas seseorang, apalagi itu terkait dengan penghasilannya. Penghasilan, ya, konsumsi bagi fisik. Sementara Al-Quran dan hadis konsumsi hati orang yang beriman. Ya. Sehingga apa? Para ulama tetap memberikan peringatan, di antaranya kepada orang yang melukis makhluk hidup, kepada orang yang menggambar makhluk hidup. Ya. Kalau misalkan tidak ada kepalanya, enggak ada masalah, ya. As-surah ar-ra's, gambar itu adalah kepala. Kalau sudah dipotong kepalanya bukan gambar lagi, ya. Nah, ini peringatan bagi orang yang melukis makhluk hidup, nanti dikatakan ahyu ma khalaqtum, ya. Hidupi yang telah kalian ciptakan. Ini juga Syaikh Utsaimin jelaskan, ya, ini juga dijadikan sebagai dasar. Kata-kata cipta juga boleh disandarkan kepada makhluk. Ya. Tapi cipta sifat untuk Allah dan cipta sifat untuk makhluk tentu saja berbeda. Kalau untuk Allah dari tidak ada menjadi ada. Ya, kalau dari kita adalah apa? Dari ada kemudian tergantikan dengan bentuk yang lain. Ya. Ini kemudian wa fihi ma aidan anhu. Dalam Sahih Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar juga anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ahadakum idza mata urido alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashiyyi in kana min ahli jannah famin ahli jannah wa in kana min ahli nar famin ahli nar fa yuqalu hadha maq'aduka hatta yab'athaka Allah azza wa jalla yaumal qiyamah. Sesungguhnya setiap kalian kalau sudah meninggal akan diperlihatkan tempatnya pagi dan sore. Apabila dia sebagai ahli surga, maka dia tampakkan surga kepadanya pagi dan sore. Kalau dia sebagai ahli neraka akan diperlihatkan, ya, dan dikatakan, ini loh tempatmu. Nah, ini loh tempatmu. Sampai nanti engkau Allah bangkitkan engkau. Pertanyaan, kalau ada orang di mendapatkan azab kubur, apakah menunjukkan di akhirat nanti dia sebagai ahli neraka? Ini ditampakkan, ya. Dan di dalam Al-Qur'an ya disebutkan, yaitu dalam surat Ghafir. Surat Ghafir, ya. Ayat yang ke-46. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawmal qiyamah wa yawma taqumus sa'ah adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab. Surat Ghafir ayat 46. Ya. Api neraka an-naru, ya. An-naru yu'raduna 'alaiha. Api neraka itu akan ditampakkan kepada mereka ini, kepada penghuni kubur ini. Hudhuwan wa asyia, pagi dan sore. Ini sudah hadis. Ya, oleh karena itu juga termasuk akidah ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Bahwa neraka dan surga itu sudah diciptakan. Ditampakkan kepada mereka. Siapa yang sebagai ahli neraka ditampakkan. Siapa ahli surga ditampakkan. Dan dikatakan ini loh tempatmu nanti. Hadza maq'aduka hatta yab'atsaka Allahu yaumal qiyamah, sampai Allah membangkitkan kamu pada hari kiamat. Ya. Nah, kita disuruh untuk berlindung kepada Allah dari fitnah kubur. Kalau orang bebas dari fitnah kubur, dari adab kubur maksudnya, ya, karena fitnah kubur itu ada adab kubur, ada pertanyaan kubur itu fitnah kubur. Nah, fitnatul qabr. Kita disuruh berlindung, ya, dari adab kubur, dari fitnah kubur, fitnah kehidupan, fitnah kematian. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati al masiihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adhabi jahannam wa adhabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari adab jahannam, dari adab kubur, dan dari fitnah hidup dan kematian, dan dari fitnah keburukan dajjal. Ini menunjukkan, ya, ada fitnah kubur di situ, ada adab kubur, ada nikmat kubur. Nah, yang dapat nikmat kubur tampak nih pagi sore. Ya, pagi sore, nih, surga. Bagi yang depan ada kubur, nih, neraka, pagi sore. Ya, tadi surat Ghafir, surat 40, ayat 56. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Wa yawma taqumus sa'ah adkhilu 'ala fir'aun, ya, ashaddal 'adzab. Ya, bahwa neraka itu dampakkan. Nah, ini berarti neraka sudah diciptakan, surga juga sudah diciptakan. Bahkan surga juga iya, kalau surga nih dibuka. Bahkan ketika alam kubur, ya, Allah Allah mengatakan kepada mereka yang bisa menjawab apa itu, waftahu lahu babal jannah, bukalah pintu surga untuk dia. Nah, ya, maka di sini yang dibawa oleh Ibnu Qayyim adalah apa? Peringatannya untuk menakut-nakuti kita semua. Para jemaah rahmati Allah, bagaimana kengerian, fitnah atau adab yang ada di alam kubur, ya, yang ada di alam kubur. Coba untuk kita pikirkan ya, setiap hari ditampakkan neraka, kalau memang dia sebagai ahli neraka, bagaimana ya perasaannya? Dulu sudah pernah kita bahas hadis yang panjang, kalau dia tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, maka apa? Dia dipukul, kemudian datang orang yang buruk rupa, ketika ditanya siapa kamu, wajahmu buruk, baumu busuk. Apa kata orang itu? Ana amalukal khabith, aku ini perbuatanmu yang bejat. Ya. Apa jawabannya orang ini? Ya Rob la, ya Rob akimis sa'ah. Ya Rob la tukimis sa'ah. Ya Allah ya Rabbi, jangan kau segerakan hari kiamat. Karena hari kiamat lebih berat lagi. Ya. Melihat saja neraka ditampakkan di pagi hari saudara sudah berat. Apalagi nanti, makanya dia bilang, ya Allah jangan kau segerakan hari kiamat. Berbeda dengan orang yang baik. Ya, bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, kemudian apa? Datang orang yang baik, baunya harum. Ketika ditanya siapa engkau, ana amaluka soleh, aku amal solehmu. Ya, ya Allah, segera karena di kiamat ingin lebih baik, ingin masuk langsung surga. Kenapa? Melihat surga ditampakkan, ya, ditampakkan. Ini hanya kekuatan iman yang ada dalam hati yang akan bisa menentukan sikap seseorang. Bagaimana ketika mendengar hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian wa fihi ma'idun anhu adin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam idza sara ahlul jannati fil jannah wa ahlun nari fil nar ji'a bil maut hatta yuqafa bainal jannah wan nar thumma yudbah. Tuba yunadi muradin ya ahlal jannah khuludun fala maut wa ya ahlal nari khuludun fala maut fa yasdadu ahlul jannati farhan ila farhihim wa yasdadu ahlul nari husnan ila husnihim. Dalam Sahih Bukhari Muslim juga dari Abdullah bin Umar dari Nabi SAW, Nabi bersabda, apabila ahli surga masuk surga, ahli neraka masuk neraka, lalu kematian itu didatangkan, kematian didatangkan, kemudian diletakkan antara surga dan neraka, kemudian kematian disembelih, ya, kematian disembelih, ya, kemudian ada suara yang memanggil, wahai ahli surga, kekal, tidak ada kematian, wahai ahli neraka, kekal, tidak ada kematian, kemudian ahli surga bertambah senang di atas kegembiraan. Begitu pula ahli neraka bertambah sedih di atas kesedihan mereka, sedih dan sedih. Hadis ini juga menunjukkan bahwa kematian itu adalah makhluk, ya, sebagaimana Allah berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian. Berarti kematian itu apa? Makhluk. Jadi kematian itu makhluk. Al-maut itu makhluk. Ini jelas juga saya soal al-syekh. Yeah. Oleh karena itu dalam riwayat yang lain, nanti kematian itu akan diserupakan dengan kibas. Yeah. Dengan domba. Diletakkan antara surga dan neraka. Dan disembelih oleh Allah Ta'ala. Yeah. Zubah. Disembelih. Kemudian ahli surga dipanggil, ya, wahai ahli surga, kekal kalian, sudah tidak akan mati. Wahai ahli neraka, kalian kekal, tidak akan mati. Ahli surga tambah senang di atas kesenangan, ahli neraka sedih di atas kesedihan. Waliyadubillah. Ini juga peringatan. Mendingan duduk bersama dengan orang yang nakut-nakuti. Ingat awal, wahai, ya, teman-teman semuanya, ya, bahwa kematian itu makhluk dan kematian itu tidak akan pernah lari darimu. Qul innal mautal ladzi tafirru minhu fa innahu mulaqikum. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلِمِ الْغَيْبِ وَشَهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Wahai manusia, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya pasti akan menjumpai kalian. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayada, dimanapun kalian berada kematian pasti akan menjumpai kalian. Nah, kalau sudah di sorga, di neraka, kematian itu dibawa oleh Allah Ta'ala berupa kambing, berupa domba. Ini makhluk, kematian makhluk. Jadi ketika kita meninggal, mati, kematian itu makhluk. Allahu a'lam seperti apa. Tapi kalau di akhirat, kematian diserupakan apa? Domba, kibas. Diletakkan antara surga neraka, disembelih. Sudah tidak kematian lagi. Yang ada bekal, ya tentu kecuali orang yang masih ada la ilaha illallah. Ya, masih ada iman. Yakhruju minan nar man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman, akan keluar dari neraka orang yang masih ada iman meskipun seberat dzarrah dari di dalam hatinya, ya. Nah, di sini para ikhwan, para jemaah sekalian, perhatikan di sini, ya, peringatan untuk menakut-nakuti kita. Pertama tadi kesombongan, kedua orang yang menggambar, ketiga adalah neraka dan surga akan ditampakkan. Yang keempat di sini adalah bahwa nanti kematian itu akan disembelih. Yang ada kekal, yang ingin disampaikan kekal. Sementara Nabi mengatakan di dunia ini a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Kadang kita mengorbankan yang kekal abadi dengan yang 60 dan 70. Ini para jemaah, kita lupa. Padahal kalau kita mendengar sejarah yang berumur 200 atau 300 tahun, kita baca, oh baru 300 tahun ya. Oh baru tahun 1700 ya. Oh ini baru ini, tahun berapa? Tahun 1500. Berarti baru 500 tahun. Sekarang tahun 2020. Kita dengar tahun 500 tahun, bilangnya apa? Oh baru 500 tahun ini. Ada perbandingannya dengan 1000 tahun. Ya, bahkan orang penemuan, tapi saya tidak tahu yang seperti apa penemuannya, karena ada rumusnya, rumus kimianya ada, bahwa batu ini berumur sekian juta tahun. Enggak tahu, Allahu a'lam. Sementara perbandingannya satu hari di sini dengan akhirat berapa? Berapa? 50 ribu tahun perbandingannya. Gak ada apa-apanya satu hari sini, satu hari sana, 50 ribu tahun di dunia ini, ya. Sementara umur kita 60 sampai 70, kita melihat oh baru 500 tahun ketika melihat benda sejarah, oh baru 500 tahun ketika melihat peristiwa sejarah, oh ini baru 500 tahun kita bilang baru, padahal umur kita apa? 60-70. Di akhirat kekal, ini yang ingin disampaikan kurang lebihnya, ya, pesan agar kita duduk dengan majelis orang-orang yang memberikan rasa takut kepada kita, bukan takut di dunia, nakut-nakuti kita di dunia dengan wah nanti ada ini dikuasa ini, ekonomi begini, bukan, itu tidak boleh nakut-nakuti begitu. La yahillu, ya, lil muslimin an yurawi'a musliman, tidak boleh orang Islam nakut-nakuti orang Islam. Tapi di sini nakut-nakuti min babil khauf, yaitu apa? Dalam rangka takut kepada akhirat. Makanya gerhana bulan, ya, ada gerhana bulan yang merah itu, apa namanya itu? Yang merah banget. Apa? Blood moon, ya. Yang merah. Banyak yang selfie enggak? Ya, banyak. Padahal itu tanda-tanda ayat-ayat Allah Ta'ala. Ya, sebenarnya Allah berfirman, wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa. Tidaklah kami mengutus atau mengirim tanda-tanda kebesaran kami kecuali untuk menakut-nakuti, bukan untuk selfie, untuk menakut-nakuti. Nabi dulu ketika melihat awan hitam, beliau takut. Takut apa? Terjadinya hari kiamat. Karena beliau mengatakan, bu'istu wasa'atu kahatain. Bu'istu ana wasa'atu kahatain. Aku diutus hari kiamat seperti ini. Dekat dengan Nabi diutus. Dekat loh. Seperti ini. Ya. Dekat. Padahal ini sudah 1500 tahun Nabi diutus. Dan kita umurnya cuma 60-70. Pesan yang disampaikan hadis ini oleh Ibnu Qayyim tentang masalah kekalnya nanti di surga atau neraka. Karena tidak ada tempat yang ketiga, surga atau neraka. Ini ditakut-takuti seperti ini justru jauh lebih manfaat. Kenapa? Kalau kita takut begini, insya Allah kita akan mendapatkan rasa aman. Tapi kalau diamankan sekarang, sudahlah, jangan khawatir. Allah Maha Pengampun, ya. Bukan Allah mengatakan, ya, fa'alima annalahu rabban yaghfiru dzamba. Hambaku tahu kalau dia punya Rabb yang mengampuni dosa. Berbuat dosa lagi. Ya kan Allah Ta'ala Maha Pengampun. Nah, ini namanya apa? Memberikan rasa aman, nanti akan menjumpai rasa takut. Lebih baik, kata beliau, demi Allah, lebih baik berteman dengan orang yang sering memberikan peringatan. Bukan berarti kabar gembira, enggak. Karena Nabi diutus memang basyira wa nadhira. Namun, peringatan penting. Wa andir ashiratakal akrabin. Berikan peringatan kepada warga terdekatmu. Semua para rasul memberikan peringatan. Nadhir, peringatan. Jadi peringatkan. Kalau kita kekal nantinya, kita sebentar di sini. Diberi peringatan, kematian itu makhluk, ya, alladzi khalaqal mauta wal hayah. Kehidupan juga makhluk. Nanti disembelih, sudah tidak ada kematian nanti di akhirat. Baiklah, para jemaah rahmat Allah, barangkali sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian waktu saya kembalikan, saya berikan kepada Eko yang ada di studio. Fali fadhal masykuro. Barakallahu fikum Ustaz. Terima kasih. Jazakumullahu khairan atas materi dan pelajaran yang telah disampaikan. Semoga menjadi bimbingan yang bermanfaat untuk kita semuanya. Allah rahmati dan berkahi kita, dimudahkan untuk mendapatkan faedah serta mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kini selanjutnya kami akan mengundang Anda yang ingin bertanya, silakan di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Sebelumnya kami akan bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, perihal tentang Allah akan melaknat orang yang menggambar makhluk hidup. Saya adalah seorang guru TK yang dalam keseharian memang beberapa tema pelajaran harus mengenalkan tentang tema binatang, yang mana sesekali harus membuat karya atau gambar bentuk hewan. Jika niatnya hanya untuk memperkenalkan dan membuat hasil karya kepada anak-anak, apakah saya juga berdosa dan kelak mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala? Ustaz, kira-kira bagaimana solusinya bagi kami sebagai pengajar, khususnya anak-anak TK yang memang harus mengenalkan beberapa gambar-gambar untuk hewan dan manusia? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Silakan. Para jemaah rahmati Allah, mengajar dalam bahasa Arab namanya at-ta'lim, ya. Allama yu'allim. Makanya Nabi bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Rawahul Bukhari. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Quran dan yang mengajarkan Al-Qur'an. Kalau disebut Al-Qur'an berarti juga hadis, ya, ini utitul Quran wa mithlahu ma'ahu, aku diberi Quran dan semisal, yaitu hadis. Nah, oleh karena itu tadi hadis mengatakan la'anallahu al-musawwirin, Allah melaknat orang-orang yang melukis, yaitu maksudnya melukis makhluk hidup. Kenapa? Nabi bersabda as-surah ar-ra'su, ya, gambar itu adalah kepala, ya, Gambar adalah kepala. Fa idza quti'a ar-ra'su fala surata. Kalau kepalanya sudah dipotong, maka bukan gambar lagi. Ya. Nah, oleh karena itu kreativitas itu memang dibina, dikembangkan selama tidak bertentangan dengan syariat. Dan tidak mungkin tidak ada solusi, pasti ada solusi. Bukankah bisa menggambar pohon, menggambar pemandangan, menggambar alat-alat transportasi, ya, sehingga menghindarkan dari menggambar makhluk hidup, apakah itu manusia atau hewan. Itu solusinya, ya. Sehingga apa? Sehingga tidak menjadi fasilitas media mengajarkan anak-anak dengan yang tidak sesuai dengan syar'i. Demikian, ya. Masih bisa gambar bunga, gambar pohon, gambar buah, ya, gambar alat-alat transportasi, gambar laut, gambar pemandangan, banyak sekali, ya. Dan banyak orang membuat gambar-gambar pemandangan, ya, tidak ada masalah. Ayah tidak boleh memang gambar makhluk hidup, ya. Allah a'lam bishawab. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya dan kita semuanya yang menyimak pada kesempatan kali ini. Berikutnya kami akan bacakan kembali dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya, ibu saya sudah berumur namun masih belum bisa belum bisa membaca Al-Quran atau belum lancar pada intinya. Saya sebagai anak ingin sekali mendapatkan kebaikan dengan mengajarkan ilmu baca Quran kepada ibu saya. Namun ibu merasa kesulitan dan terkadang dia mengatakan ibu mah sudah tua, sudah bebel otaknya, gak mampu lagi belajar, gak masuk ilmunya. Kalau kamu enak, kamu masih muda. Bagaimana sikap kita sebagai anak menghadapi orang tua kita seperti ini? Mohon nasihatnya Ustaz, silakan. Orang yang belajar Quran, ya, tentu akan membayar, akan mendapatkan banyak keutamaan. Orang membaca Quran dapat pahala satu hurufnya 10 kebaikan. Seperti yang disampaikan Nabi, mangqara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Qur'an dapat kebaikan. Ya, satu kebaikan jadi 10 kebaikan. Ya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ya. Kemudian mungkin ibu malu karena baca terbata-bata, sampaikan kepada beliau dengan santun, dengan sopan, menghormati, memuliakan. Kalau memang perlu memberikan hadiah, ya, sampaikan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Nabi bersabda, "Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun fi mahirun bih ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang membaca Quran dengan lancar, dengan mahir, maka dia akan bersama malaikat yang mulia. "Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta fih wa huwa 'alaihi syakun," ya, lahu ajron. Dan orang baca Quran yang terbata-bata, berat baginya, maka dapat 2 pahala. Muttafaqun alaih. Maka sampaikan keutamaan seperti itu, ya. Dan Quran nanti akan menjadi syafaat bagi pembacanya kelak di akhirat. Demikian, ya. Ya, silakan. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Terima kasih untuk nasihat bagi yang bertanya via pesan singkat dan kita semuanya. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan untuk Anda yang menghubungi kami via telepon, silahkan di 0218236543. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana ini? Pak Pak Ali dari Halo, assalamualaikum. Ya Pak Ali, mohon maaf, Pak Ali cukup mendengarkan via gagang telepon saja. Ya. Dimatikan dulu TV-nya, Pak. Ya. Silakan, Pak. Mau bertanya, Pak Ustaz. Ya. Itu tentang Wahabi. Wahabi itu apa dan tolong dijelaskan. Apa, Pak? Wahabi. Wahabi. Wahabi. Oh iya. Dan yang kedua, Khawarij, Pak. Ini kan di kampung-kampung ini orang itu bingung. Wahabi itu apa dan Khawarij apa? Ini di kampung ini sedang ikut orang masalah itu kalau bicara itu dikatakan Wahabi, Wahabi gitu. Cuma itu saja, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Apa pertanyaannya? Kurang jelas. Bapak tadi di kampung kami sekarang ini lagi marak apa yang dimaksud dengan Wahabi dan Khawarij, karena sedikit-sedikit kalau kita ngomong kamu Wahabi, Wahabi seperti itu, Ustaz. Silakan. Iya. Begini ya. Orang banyak yang tidak paham dengan keadaan, kemudian langsung berkomentar seperti Wahabi, ya, seperti Wahabi. Ya. Sebenarnya perkataan Wahabi itu sendiri salah dalam menisbatkan, ya. Karena mereka ditujukan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Seharusnya bukan Wahabi, Muhammadi. Kalau memang ditujukan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, itu juga salah, ya, dalam menentukan seperti itu, ya. Nah, kemudian menisbatkan Wahabi Khawarij, ya, Khawarij, ya. Khawarij itu siapa? Khawarij itu punya pemahaman satu, mengkafirkan orang lain, ya, dengan sebab dosa-dosa besar. Yang kedua, punya pemikiran memberontak kepada Ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum, Anda masih bersama kami tengah menyimak jawaban dan nasihat yang disampaikan oleh Ustaz Mahfud Umri LC Hafidzallah Taala. Qadarallahu ma syaa fa'al, ada sedikit permasalahan teknis yang terjadi sehingga Anda tidak bisa mendengarkan lanjutan dari penyampaian nasihat dari Ustaz tadi. Kami mohon maaf, semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita semua. Kita nantikan untuk kembali menyimak beberapa jawaban setelah pesan yang berikut ini. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Perisai Muslim. Doa sesudah makan. Alhamdulillahillazi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah memberi makanan ini kepadaku dan yang telah memberi rizki kepadaku. tanpa daya dan kekuatan dariku. Hadis riwayat Abu Daud At-Tirmizi, Ibnu Majah, Al-Hakim, dan Ahmad. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Rawahu Ibnu Abi Asim, barang siapa yang ingin memberikan nasihat kepada orang yang memiliki kekuasaan, jangan disampaikan di depan umum, tapi hendaklah ya diambil tangannya berdua disampaikan. Kalau sudah diterima alhamdulillah, kalau tidak sudah menyampaikan kewajiban, ya sudah menyampaikan kewajiban. Kemudian beralasan lagi, oh, karena tidak berhukum dan hukum Allah Ta'ala. Waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah, maka mereka kafir. Ya, perhatikan bagaimana Ibnu Abbas membawa asar yang sahih, ya, makbul indal a'immah, diterima oleh para imam ahli hadis, yaitu apa? Ya, itu apa? Kufur maksudnya kufrun duna kufrin. Ya, kufrun duna kufrin, yaitu kufur kufur kecil, kecuali orang yang menghalalkan. Ya. Demikian. Nah, oleh sebab itu, ya, beliau mengatakan kufrun duna kufrin. Nabi menjelaskan dalam hadis, dan kita lihat bagaimana komentar penjelasan para ulama yang dituduh ulamanya Wahabi. Ya. Yaitu hadis apa? Hadis Hudzaifah bin Yaman, di mana Nabi bersabda, sayakunu ba'di a'immatun la yastannuna bi sunnati wa la yahtaduna bi hadyi yakumu fihim rijalun qulubuhum qulubu syayatin fi jismanil insi. Qultu ya Rasulullah, kaifa asna idza adratu dhalik? Qala asma wa tuti wa in kula maluk wa duriba dhahruk. Rawahu Muslim. Akan ada sepeninggalku nanti pemimpin-pemimpin yang tidak menggunakan petunjukku, tidak menggunakan sunnahku. Di antara mereka ada orang-orang yang berhati setan, bersarang di jasad manusia, kejam, otoriter, tokoh-tokoh itu. Lantas apa ya Rasulullah yang harus aku lakukan kalau aku menjumpai masa seperti itu? Apa kata beliau? Tasma wa tuti, dengar dan taati. Meskipun harta dimakan, punggungmu dipukul. Perhatikan, ada buku kecil yang judulnya Hukum Wulatil Umur, ya, atau Hukum Wali Amr. Di situ diberikan mukadimah Syekh bin Baz rahimahullah taala, yang disebut oleh sebagian orang ulamanya Wahabi, ya, bahwa hadis ini hadis yang paling jelas tentang berkaitan ketaatan kepada penguasa. Di situ disebutkan sunnati, sunnah naqirah ya mutakallim ma'rifah. Kalau naqirah di idafat dan ma'rifah, memberi faedah umum, meskipun pemilihannya tidak syar'i, pengaturan rakyatnya tidak syar'i, tetap mentaati, tidak berontak, tapi mentaati dalam masalah yang ma'ruf. La ta'ata li mahlukin fi ma'siyatin khaliq. Ya, tidak ada ketaatan kepada makhluk, maka bermaksiat kepada Allah. Kalau perintah penguasa maksiat, tidak boleh ditaati. Ya. Sehingga tidak beralasan karena pemerintah ini tidak menggunakan sunnah Nabi, tidak menggunakan hukumnya Allah Ta'ala, kemudian secara mutlak tidak ditaati, tidak boleh. Ini hadisnya. Ya. Dan itu penjelasan para ulama. Dan juga Ibnu Qayyim apa Ibnu Taimiyah yang disebut ulamanya Wahabi lagi. Ya. Boleh dibuka dalam kitab Minhajus Sunnah Nabawiyah. Ya. Disebutkan di situ bahwa innal kafir idza amara bima wata'atunillah fala yaskutu li ajli amri dzalikal kafir. Orang kafir misalkan menyuruh kita untuk taat kepada Allah, nyuruh sholat, maka tidak gugur perintah itu karena gara-gara yang merintah kafir. Ini ulama yang disebut sebagai ulama Wahabi, Itu penjelasannya. Yang disuruh berhawarij itulah fitnah semuanya. Ya. Jadi jelas. Coba mana dakwah salaf ya dikatakan Wahabi, Syekh bin Baz, Syekh Muhammad bin Salih Al-Zaimin, Syekh Al-Bani yang menyuruh berontak pada penguasa sehingga disebut sebagai khawarij. Maka ucapan itu akan dimintai pertanggungan jawab. Justru dengan dakwah salaf ini ya seharusnya penguasa bersyukur. Kenapa? Karena alhamdulillah banyak orang-orang yang menyadari kekeliruan, ya, pemahaman-pemahaman yang salah. Seperti tadi disebut khawarij, banyak yang sudah tobat rujuk dengan disampaikan hujah-hujah kepada mereka. Ya. Karena pemikiran tidak bisa dengan kekerasan, pemikiran harus dengan pemikiran. Malah orang dibalik, justru dakwah ini dianggap sebagai khawarij. Ya, tidak benar. Wahabi, penisbatan saja tidak benar kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Kalau dulu ada Abdurrahman bin Rustum, ya, orang Afrika dulu pada abad kedua itu, ya, memang pemikiran apa? Khawarij. Ya. Tapi dinisbatnya berada yang sekarang. Syekh Muhammad bin Wahab tahun 1200-an. Ya. Justru beliau mengangkat dakwah tauhid. Sekarang banyak orang-orang yang sadar yang dulunya melakukan kesyirikan, dulunya minta-minta sama kuburan, banyak yang tobat, banyak yang rujuk. Ya, dan yang salah, ada orang salah paham ketika dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab agar jangan minta-minta ke kuburan, kemudian dipleset tidak boleh ziarah kubur. Siapa bilang? Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak mengkafirkan orang yang menyembah kuburan Al-Badawi. Apakah beliau, kami tidak mengatakan. Kalau tidak tahu, tidak. Coba siapa, tokoh Islam siapa yang mengatakan bahwa nyembah kubur itu boleh? Tidak ada. Tidak ada. Tapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, kami tidak mengkafirkan orang nyembah kubur, sampai tegak pada hujah, sampai orang itu tahu bahwa itu tidak benar. Ya. Nah, namun ketika orang dulu minta-minta kuburan, wahai Syekh Fulan, tolong mintakan kepada Allah Ta'ala, minta berarti kepada kuburan. Ya Rasulullah, berikan sahabat kepada kami, berarti minta kepada Rasulullah. Padahal Rasulullah mengajarkan, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kau minta-minta pertolongan, minta kepada Allah Ta'ala, jangan minta kepada manusia, beliau sudah meninggal. Nah, baru itu dikatakan tidak boleh ziarah kubur, ini tidak benar. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur fazuruha. Dulu aku larang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahlah, kata Nabi. Ya. Ya. Kubur, ziarah kuburan, fa innaha tudzakkirukumul maut. Karena itu bisa mengingat kalian pada kematian. Bahkan mengajarkan doa ketika masuk kubur, assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Bahkan ketika menguburkan salah seorang jenazah sahabat, apa kata beliau? Istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbih fa innahu la yus'al. Mohonkan ampun untuk saudaramu. Ya, mohonkan at-tasbih karena akan ditanya mukar nakir. Terus Wahabi Khawarij di mana? Melarang ziarah kubur gimana? Nah, maka hati-hati ya, karena ma yalfidu biqaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang terucap dari lisan ini, semua akan dimintai pertanggungan jawab. Dakwah salaf yang disebut dengan dakwah Wahabi sayang pada umat. Pertama, memberikan peringatan dari perbuatan syirik, memberikan peringatan dari perbuatan bid'ah, memberikan peringatan dari perbuatan maksiat. Kemudian memberikan keterangan bagaimana antara penguasa dengan rakyat hubungannya. Pemerintah berikan nasihat agar berbuat adil, jangan zalim. Rakyat agar bersabar, jangan memberontak. Jangankan berontak, menasihati di depan umum saya tidak boleh. Man arada an yansaha li sultanin fala yubdihi alaniatan. Walakin liyakhudha biyadih falyakhluwa bihi fa'in kubila minhu fadhat wa illa faqad adda alladhi alaih. Rawahu Ibnu Abi 'Asim. itu dakwah yang Anda sebut sebagai dakwah Wahabi. Dakwah yang Anda sebut sebagai dakwah Wahabi membawa hadis Nabi, barang siapa yang ingin berikan nasihat kepada pemerintah, pada penguasa, jangan disampaikan depan umum terang-terangan, falyakhlu bihi, ya, hendaklah bersepian, wali akhudabih, ambil tangannya tempat sepi, sampaikan. Itulah yang Anda sebut dengan dakwah Wahabi. Khawarij dulu pegang pedang, keluarkan pedang, itu khawarij, ya, bawa senjata, itu berontak. Jangan berontak, memberikan nasihat saya tidak boleh, menyampaikan di atas mimbar keburukan tidak boleh, penguasa. Ini bukan apa? Bukan pemikiran sebuah kelompok. Sabda Nabi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kita semua cinta Rasul? Ya. Oleh karena itu, maka kepada kaum muslimin, ya, jangan kita mudah terprovokasi. Begitulah, jangan sampai kita menjadi provokator, karena semua yang kita ucapkan akan ditanya oleh Allah. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak yang terucap dan lisannya akan diminta orang jawab. Kalau ini dakwah Wahabi, dikatakan dakwah sesat, mengajak orang untuk bertauhid, meninggalkan syirik, mengajak kepada sunnah, meninggalkan bid'ah, mengajak orang berketaatan, meninggalkan maksiat. Ya, sekali lagi, kalau dikatakan khawarij, khawarij itu mengkafirkan orang Islam yang berbuat dosa besar, mengkafirkan penguasa. Nah, kita, ya, tidaklah mengkafirkan orang karena sebab dosa besar. Karena tadi saya habis berdasarkan apa? Berdasarkan sabda Nabi, ini dakwah Wahabi yang ila ahli kabair min ummati yaumal qiyamah. Syafaatku akan diberikan kepada pelaku dosa besar. Masa orang kafir dapat syafaat Nabi? Tidak dapat orang kafir syafaat Nabi. Ya, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Wa ta'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa hawatu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah fa hiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la man mata la yushriku billahi syai'a. Nabi bersabda, setiap nabi punya doa yang dikabulkan, sementara aku simpan doaku pada hari kiamat sebagai apa? Syafaat bagi umatku. Dan syafaat itu akan diberikan, didapatkan oleh apa? Oleh orang yang mati tidak syirik. Sementara syirik salah satu sebab dari kekufuran. Tidak mungkin, ya, sehingga mengkafirkan orang pelaku dosa besar. Dan memang ada ucapan yang bisa membuat orang itu kafir dan perbuatan membuat orang itu kafir. Tapi kaidah yang Anda katakan sebagai Wahabi mengatakan tidak semua orang mengucapkan kata-kata kufur jadi kafir. Tidak semua orang melakukan perbuatan kufur jadi kafir. Dan dakwah Wahabi yang kalian sebut Wahabi mengatakan dengan banyak dalil, diantaranya, ya, orang tua yang bertanya kepada anaknya, saya nih menurut kalian orang tua sebagai apa? Oh, Anda orang tua yang baik. Baik, kalau gitu kalau aku mati nanti bakar jasadku, buang abunya ke laut atau pada pasir, dengan keyakinan atau anggapan apa? Supaya Allah tidak bisa menyiksa dia. Anggapan tidak bisa menyiksa dia, anggapan apa? Batil atau hak? Batil. Ya, tapi ketika di hadapan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala bertanya, kenapa kamu berbuat begitu? Allah Ta'ala maha tahu, tapi Allah bertanya. Sebagai pelajaran bagi kita, jangan sampai gampang mengkafirkan. Setelah menjawab, saya takut ya Allah, Allah Ta'ala ampunkan. Kenapa? Karena dia tidak tahu kalau Allah Ta'ala maha kuasa bisa mengumpulkan. Makanya ada empat syarat, ya, al-ilmu, al-amdu, al-khiyar, ada muta'wil. Yaitu apa utama? Tahu ilmu. Kalau itu kata-kata kufur, seperti yang mengatakan kata-kata kufur, kalau tidak tahu seperti tadi, dimaafkan. Yang kedua, sengaja. Kalau tidak sengaja, tidak. Seperti orang yang kehilangan onta atau tunggangannya beserta dengan apa? Beserta dengan benda perbekalannya. Putus asa dia mencari. Setelah itu apa? Dia tidur di bawah pohon. Tiba-tiba ada apa? Ada kendaraan itu, hewan tunggangannya di sampingnya. Begitu gembiranya dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Ucapan seperti ini kufur tidak? kufur, tapi orang tidak kafir. Kenapa? Karena tidak sengaja terpeleset. Innallaha tajawaza li an ummati al-khata wa nisyan wa mastaqir 'alaihi. Nabi bersabda, Allah memaafkan umatku yang salah tanpa sengaja, yang lupa dan yang terpaksa. Yang ketiga, pilihan. Kalau terpaksa tidak, seperti kasus Ammar bin Yasir disuruh mengatakan letak Uzza sebagai Tuhannya. Karena dipukul, terpaksa. Akhirnya sampai berita kepada Nabi, turun ayat illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang dipaksa, sementara hati tetap keimanan. Yang keempat, tidak mentakwil, bukan salah dalam memahami, salah interpretasi. Seperti apa? Al-Ma'mun yang mengatakan Quran makhluk. Ulama ijma' sepakat, orang yang mengatakan Quran makhluk kafir. Tapi Imam Ahmad tetap memanggil ya Amirul Mukminin. Juga kepada Al-Wasik, ya Amirul Mukminin, ketika dibelenggu tangannya, ucapin salam. Tidak dijawab. Ya. Kemudian disampaikan ayat wa idza quyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau engkau dijawab salam, jawab dengan yang lebih baik atau yang semisal, baru dijawab oleh beliau gentle Al-Wasik. Ya. Tapi tidak mengatakan apa? Ya Amirul Kafirin, ya Amirul Mukminin. Padahal keyakinannya apa? Quran makhluk. Kenapa? Karena takwil, kena subhat pengaruhnya Mu'tazilah. Itu. Ya. Maka dalam kaidah pengkafiran ya, Khawarij Wahabi menurut mereka proses seperti itu adalah ulama. Bukan berarti tidak ada orang Islam jadi kafir, bukan berarti tidak ada, tapi juga tidak seenaknya. Lantas tidak ada yang tidak mengkafirkan, ada yang seenaknya. Itu membabir ifrad wa tafrid, ekstrem kanan ekstrem kiri, itu yang rusak para jamaah. Nah itulah yang Anda tuduh dakwah Wahabi, dakwah Khawarij. Tapi Khawarij ada, ya ada pemahaman itu, ada pemahaman itu mengkafirkan orang Islam itu dengan semaunya tanpa ada kaidah dan batasan-batasan. Ya, jadi Bapak kepada semua kaum muslimin, jangan mudah terprovokasi dengan itu. Lihat dulu seperti apa. Ya, baiklah, barangkali sampai di sini. Minta maaf kalau terlalu panjang. Jazakumullah khairan kebersamaan ikhwan dari masjid dan juga yang di studio dan juga kaum muslimin yang mendengar dan melihat ya siaran ini. Mudah-mudahan jadi bermanfaat. Dan kepada orang yang suka menuduh Wahabi, Khawarij, hati-hati, karena semua akan dimintai pertanggung jawab oleh Allah Ta'ala. Ya, inilah yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.